Matius hondongan 25. Anamane nawa puang Yesus. Maka lambi uwatun nang palako kapahentaan na puang Allah Ta'ala, lasihapan ni sinen detulasan nawa, desa pula nek daha mualau borna, analek bayun tamui mesa muane tolaki baine. Indo sa pula nek daha si lima am, lima matua tambu, ana lima ta'a. Indo lima totak matua tambu, umbawa borna, sapo tak umbawa pole piminna. Sapo indo ya lima to matua tambu, umbawa ya borna na pasi bawa piminna na. Sapo a kamay lak sule indo to laki baine, na suhus silele tika hukdu lambi mamma. Tapa na tanga bengi, ya katamba-tamban tau nawa, sule indo to laki baine, mai kuat tamui. Bagus sihan indo sapula nak daha anang papia-pia ya borna. Ya nawan indo to tak matua tambu, bengkang kami iti minnak musaidi akalapik neng kami oborki. Na timba indo to matua tambu nawa, tak malah akala sikapu ibabak ya. Dotan tiala pole ko eko duka muan li minnak, lako to mak balu. Tapa nalik ba indo anak dah atau tak matua tambu muan li minnak, ia sulesiahan indo to lake baine. Lambi, lek ba indo lima anak dah atau matua tambu, sola-sola indo to lake baine tamamesa banua la diongei mak hame-hame. Sule tama, ia ditutu isi hamba ba. Tak mesae, ia sulen duka indo lima anak daha to tak matua tambu, aname tambah-tambah nawa, o tuam, tungka ikan kami. Sapok na timba indo to lake bay ni nawa, setongan-tongan na, tak kuwa iku kuisam. Mane na alay pang Yesus pungut tanun na indi pehapangan nawa. Yan to o, anala majagaliung kuwa akatak den tau lamuisan ni, watun na kasuliang kusule. Anna mane nawa. Maka umpalakong kapahentaan na puang Allah Ta'ala, dipasihapan ni sinen detulasa susi nawa, pisau watu, dem mesa tau lalek bak laku beto senga. Lameng kalaui, untambain talu sabuakna, anana padokuan nili supalakna doikna akala nagihisam. Sapo umpetua indo sabuakna, anana ben ni situhu lakapak belaanna. Mesa nabe 5 sakbu di bulawam, mesa naben 2 sakbu, ana mesa nabe 1 sakbu. Puhai, yalek baum. Puhanna diben indo doi, yalek bak siahan yang nagih indo to diben 5 sakbu, sampai malak kehangam 5 sakbu di bulawam. Susitoi duka indo to diben 2 sakbu, kehangan nia 2 sakbu di bulawam. Sapu indo ya to dibes 1 sakbu, lek bayong bok bak litai anana lamun ni. Mesai, ia sulit sulen do puana. Sulena, ia si hekem misa buakna. Indo to dibel 5 sakbu di bulawam, lek bak laku olona puana anana wani. O tuam, indo doi umbenna, ia kugihik lesukmu sampe tiluppi 2 mendadi 10 sakbu. Na timba indo puana nawa, mapia. Awana sikda sabuk mapia ko anna manuhu. Malako dikatapai, aka manuhu ko ilang kaha-kaha bahinni, ya temo laku pada kuang ko lisupalakmu bawa angka salle. Mai ko anna mangalatawa ko duka ilang katilalasangku. Puhai, ia sulen duka indo to diben 2 sakbu doi bulawan na nanawai. Indo doi 2 sakbu umbenna, ia kugihik lesukmu sampai tiluppi 2 mendadi 4 sakbu. Na timba indo puana nawa, mapia, awana sikda sabuak mapia ko anna manuhu. Mala ko dikatapai, aka manuhu ko ilang kaha-kaha bahinni, ia temo laku padok kuang ko lisupalakmu bawa angka salle. Mai ko anna mangalatawa ko duka illa angka tilalasangku. Katampasan na, sule duka indo to dibes sasak budik bulawan na nanawai. O tuam, kuisang kuwa mesa ko to makaha. Aka siumpe pahe kui ko pahe tai ko muamboi, ana siumpa kising ko pahe tai ko untanan ni. Yanto kasuhungan na analek bak mak kulamun dok kulita indo doikmu, aka ku uwa, pak de manii anang kiha ya. Dadi, alan to sulin de doikmu. Na timba indo puana nawa, o sabua to kadake gau anato busungam. Misam mile, mua kau mesak to simpe pahe-pahe takau muamboi, ana simpakis simpahe takau untanan ni. Maka susi, Ya akan nata umben ninde doi lako to simpake anak doi, an nama lako tahima si tonda anak na ke sulia. An nama ne nawa lako sabuak sengak na, ala itin doi, an umben pole pilaku indo to mampuas 10 sak budoi bulawam. Aka menna mala di katappa iun palako indo puha di BM, tau ya to ola dihangan yang pole pi, an nama la tutuam buda na ampuam. Sapok menna tak mala di katappa iun palako indo puha di BM, ialah dia lai pisan nyalawi lamai kalena. Dadi, tiba itis sabuak tak kegunan tamin doongia handa malilim, anailan ni sumah holumoa si kekko isin na tamate tatubo. Anamane nawa puang Yesus. Maka sulemek to disangai anak mentolino na ponnoi kamatandean na lahwe inggan na malaika, ialah mokko ya yawa okosang kahajaanku tadi si hanteam. Yawa tuetan to'o, inggan na hupatau ila nindelino latihem pun di oloku, anna kusek lai si hapa mesa tomak kambi umpasi sehat domba na anna bekena. Indo ya domba, laku palulako tandai kanangku, anna indo ya beke, laku palulako tandai kahingku. Anna lamak kada to disakbu to mahaja laku indo to dio tandai kanangku ku ua. Maiko inggan na kuat topuha na tamba ambeku, anna mendadi kuat umak na ilang kapahentaan na indo inna puha di patokan kwa handu di padadin na indelino. Aka wattungku tadea umbenna kuande, wattungku mewehan umbenna kuihu, wattungku tama tondak mua, umpata mamanapa banuam mua. Wattung napak de puhewaku, umbenna puhewa, wattungku masaki umpamuloya, ana wattung na ilana tahungkum, silekbak kwa mulaya. Ialah natimba indo tomeiman nawa, ode wata, umbang yaki ita ko tadea anna kibeng kumuande, batu mewehang ko anna kibeng kumuihu. Umbang yang nadeng ko ki ita tama tondak ki anna kipatama ko banua. Anna umbang yaki ita ko tak mak puhewa anna kibeng ko puhewa. Anna umbang yang naki ita ko masaki batu lang ko tahungkun anna kiolai ko. Ialah ku timba iku ua, setongan-tongan na, yaitu mpogau ak laku inde solasuhungku Tuhan dan matuna, ya yang tumpugau ak laku kaleku. Puhai, ya laku ami indo to dio tandai kahingku, pelai ku ak lao, damu ya ta'a inde inggan na ku ak tona huwa tadona puang ala ta'ala, amulek ba tama api tapik de pik de, indo to puha di patokan to mahajan na setam, solenggan na malaikat na. Akai ku iko, watungku tadea tak umben nak kuande, anna watungku mewehan tak umben nak kuihu. Watungku tama tondak muak, moka kwa umpatama banuammu, wattun napak de puhewaku, tak usaha daya umben nak puhewa. Susitoi wattun nama sakya, anailan nak tahungkum, tak desimulaya. Ialah nawa indo to dio tandai kahingku, umbangi dengko ki ita tadea dewata, batu haka mewaham, batu haka tama koton daki, batu haka pak de puhewamu, batu haka masaki ko, batu lang ko tahungkun nanatak ko kipamuloi. Ialah ku timba iku ua, setongan-tongan na, inggan na pak palaku amu indo tak ku umpamuloi inde sula suhungku Tuhan dan matuna, ia setongan na, tak tianggan nia tak umpamuloya, sapok kau piduka tak umpamuloi. Anna inggan na indo tau ya to, ladi palutama yaung yang pandaha sule lako salako lakona. Sapo indo ya tumpalako pailok na puang ala ta'ala, lau lambi ya katua sule lako salako lakona.